Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Para ikhwan khawar rahmatullah subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sebagai kelengkapan dari syukur adalah mengikuti dengan banyak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah berjuang berkorban untuk tegaknya agama Islam di muka bumi Allah yang dan kita berharap agar Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di dalam agama yang telah beliau wariskan untuk umatnya. Para ikhwan dan khawar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah majlis yang ke-9. Majlis yang ke-9 dari majlis kajian pembahasan kitab Aqidah Al-Hafidh Taqiyuddin Abdullah bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang pokok-pokok asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sudah sampai pada pembahasan yaitu tentang iman. Ini juga pembahasan yang penting dipelajari dan dipahami oleh setiap muslim, dan iman adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih utama dan utama untuk kita pertahankan dan kita perjuangkan, ya, melebihi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman itulah kita akan selamat dalam menempuh perjalanan hidup di dunia, apalagi di akhirat kelak. Di antara nikmat Allah yang agung kepada kita adalah, di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang telah kita pernah kita jelaskan dalam salah satu majelis kita, di mana di antara kita jarang merasakan kebesaran nikmat iman ini. Dan seharusnya kita sangat bersyukur sekali kepada Allah telah menjadikan kita hambanya yang mendapat nikmat yang spesial. Sebenarnya kita katakan para nabi pun meminta untuk sebagian orang tuanya seperti Nabi Ibrahim, atau untuk anaknya dan istrinya seperti Nabi Nuh, dan untuk karib kerabatnya seperti Rasulullah SAW, pamannya. Namun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan kita dengan seluruh makhluk Allah yang lain adalah dari sisi keimanan ini. Adapun kalau masalah fisik, harta, kedudukan, kekayaan, segala pernak-pernik duniawi, bahkan sebagian orang kafir bisa lebih dari seorang muslim. Tetapi ada kekayaan yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang dapat taufik dan kemuliaan dari Allah, yaitu kekayaan iman. Pembahasan iman ini adalah pembahasan yang pertama sekali terjadi perselisihan di tengah umat Islam dalam memahami konteks ini, yaitu dalam masalah disebutkan oleh Syekh Sentumia. Awal perselisihan terjadi di kalangan umat ini, awal munculnya itu khawarij, memperselisihkan antara nama dan hukum. Maksud nama dan hukum apa? Membicarakan tentang nama orang yang telah melakukan dosa besar, apakah tetap dia sebagai seorang muslim dan mukmin atau apa namanya? Ada yang mengatakan kafir. Ada yang mengatakan, tadi kita jelaskan pendapat orang Mu'tazilah, yaitu antara mukmin dan kafir. fi manzilatin baina manzilatain. Kalau orang Khawarij mengatakan kafir. Adapun orang Murji'ah mengatakan imannya sempurna, tidak ada efek maksiat dosa kepada iman menurut orang Murji'ah. Itu dari sisi nama. Maka orang Murji'ah mengatakan huwa mu'min, kamil iman. Kemudian berbeda lagi dari hukum. Kalau mukmin melakukan dosa, apa hukumnya? Apakah di akhir kelak dia kekal dalam neraka atau tidak? Atau dia masuk surga tanpa harus dihisab neraka? Di sini pendapat Khawarij kekal dalam neraka. Orang Mu'tazilah juga pendapat kekal dalam neraka. Sebenarnya telah kita jelaskan bicara saat syafaat kemarin, karena mereka mengingkari adanya syafaat bagi orang-orang berdosa besar. Orang Murji'ah mengatakan apapun dosa yang dilakukannya, sebanyak apapun dosanya, dia masuk surga karena dia mukmin kamil iman dan tidak ada pengaruh dosa kepada imannya. Karena mereka berpendapat bahwa amal perbuatan tidak mempengaruhi iman, tidak termasuk bagian dari iman. Baik. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan dalam masalah ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Bahwa orang yang beriman bila jatuh kepada maksiat melakukan dosa besar, tidak keluar dari Islam selama dosa besar itu tidak termasuk dosa yang mengeluarkan orang dari Islam, seperti syirik, munafik, atau perbuatan-perbuatan kufur yang dinilai dalam Islam mengeluarkan orang itu dari Islam. Tapi dosa besar seperti perbuatan zina, mencuri, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, ya, dosa-dosa yang semisalnya, dosa-dosa besar, ya, jadi maksud dosa besar ini adalah dosa-dosa yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi syirik juga dosa besar, tapi itu dosa yang mengeluarkan orang dari Islam. Nifak juga dosa besar, tapi mengeluarkan orang itu dari Islam. Menghina agama Allah, mencela Rasulullah, mencela kitab Allah, berolok-olok dengan Allah, dengan sifat Allah, berolok dengan kitab Allah, berolok dengan Rasulullah SAW, itu semua ijma para ulama, itu adalah dosa yang mengeluarkan orang dari Islam. Taib. Jadi awal fitnah terjadi, ini menyebabkan persian tengah umat. Dalam masalah iman ini ada dua kelompok besar yang menyelisih Ahlus Sunnah. Kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Jadi yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah ini adalah kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Ahlus Sunnah mengatakan iman itu terdiri dari keyakinan, ucapan dan amal. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, melakukan amal-amal ibadah dan amal saleh, berkurang dengan melakukan maksiat kepada Allah. Baik. Pembahasan dalam keimanan ini ada berapa sisi? Pertama, definisi iman. Pembahasan dalam iman ini mohon dicatat, definisi iman. Definisi iman ini dibagi dua sisi. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, definisi iman menurut pemikiran mazhab yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dibagi kepada dua lagi, definisi secara bahasa, definisi secara istilah. Catat enggak? Hah? Sudah catat? Benar? Itu yang pertama, definisi iman. Kemudian definisi iman ini perinciannya, definisi iman menurut Ahlus Sunnah, definisi menurut madhab yang menyelisih Ahlus Sunnah. Kemudian definisi iman ini menurut Ahlus Sunnah dua sisi, secara etimologi bahasa atau secara terminologi menurut istilah. Baik. Setelah itu pembahasannya adalah iman itu bertambah dan berkurang. Setelah itu bahasanya adalah amal bagian dari iman. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa amal soleh bagian dari iman. Setelah itu maratibul mukmin fil iman, tingkatan-tingkatan orang mukmin dalam iman. Setelah itu hukum istisna dalam iman. Apa maksud istisna dalam iman? Hukum mengatakan saya beriman insyaallah. Itu bagaimana pula hukumnya? Termasuk dalam pembagian masalah ini juga adalah perbedaan antara iman dan Islam. Perbedaan antara iman dan Islam. Apa beda iman dan Islam? Ya. Kemudian termasuk juga dalam pembahasan masalah iman ini adalah hukum murtakib kabira, hukum orang yang melakukan dosa besar. Ada berapa? Catat dulu. Berapa pembahasan semua? Kemudian sebab-sebab bertambahnya iman. Kemudian sebab-sebab berkurangnya iman. Enggak nulis kamu? Hah? Kemudian tsamaratul iman, buah dari keimanan. Berapa topik itu? Siapa yang bisa mengulangi? Ini pembahasan ini kalau dalam kurikulum sekolah tinggi itu satu semester. Enggak selesai. Ya. Maka mu'alif dalam kitab ini beliau hanya mengupas beberapa saja, tiga kalau enggak salah di sini yang beliau kupas. Pertama definisi iman, kemudian dalil bertambah dan berkurangnya iman. Yang ketiga beliau membahas masalah hukum istisna fil iman. Dalam yang dibahas oleh pengarang dalam kitab ini. Sedangkan pembahasan iman itu kita sebutkan tadi ada berapa itu? Berapa? 10. Ya. Kita akan coba bahas secara ringkas saja insyaallah. Di mana setiap cabang tadi itu, setiap cabang yang 10 tadi itu dipandang dari dua sisi semua. Menurut Ahlussunnah dan menurut orang mukhalifin Ahlussunnah, yang menentang Ahlussunnah. Yang menentang Ahlussunnah ada dua bagian, Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah ini pun berlevel-level. Kalau khawarij itu yang sepandangan ada dua, khawarij kemudian mu'tazilah. Kalau yang murji'ah ini ada empat madhab. Murji'ah itu ada terbagi empat kelompok. Empat firqah. Tetapi secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua saja. Murji'ah, Murji'atul Khulas, Murji'ah Murni, Murji'atul Fuqaha. Murni Murji'ah dia. Yang lain, satu lagi ada Murji'ah Fuqaha namanya. Murji'ah Murni ini tiga sekte, Jahmiyah, Asy'ariyah, Karramiyah. Baik. Sekarang kita mulai biar enggak terlalu bingung definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan bagaimana definisi iman menurut sekte menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah dalam bahasa kita ketika melihat para ahlul lughah mu'jam lughah Arabiyah kitab-kitab Al-Farahidi, Al-Ain Al-Farahidi, Siha, Al-Jauhari dan seterusnya, atau yang masyhur Lisanul Arab Karamul Manzur, ya, ataupun Mu'jamul Faris, ya, yang enam Ibn Faris, ya, atau kamus yang paling sederhana Al-Muhit. Ya, bukan Al-Muhid, Mu'jamul Wasit. Al-Muhid itu juga termasuk kamus Arabiyah, tapi penulisnya adalah orang non-Islam, orientalis. Taib. Di dalam bahasa, pengertian iman itu memiliki berapa makna? Al-aman, wal-iqrar, al-thiqah, wal-tama'nina, wal-tasdiq. Cerah enggak? Hah? Pertama apa? Al-amanu, al-amana, at-tama'nina. Lihat saja, kalau belum tercatat boleh tulis ya, jangan diulang lagi. Al-ikrar, as-siqah, kemudian atas tasdiq. Syekh Islam Taimiyah mengatakan, makna yang lebih tepat untuk kata iman di dalam bahasa itu adalah al-iqrar. Kenapa? Karena yatadamman al-i'tiqad wal-amal. Adapun menurut orang Murji'ah, iman secara bahasa itu artinya tasdik. Lalu mereka bersekuku menjadikan makna duwawi ini untuk makna istilahi. Secara khusus adalah orang-orang Asy'ariyah mendefinisikan iman itu at-tasdiq. Alasannya apa? Karena kata iman dalam bahasa artinya tasdiq. Mereka mengatakan bahwa makna iman dalam bahasa itu hanya tasdiq. Oleh sebab itu makna iman secara istilah hanya tasdiq. Dan ini jelas pendapat yang menyelisih apa yang disebutkan oleh ahlul lughah. Ahlul lughah mengartikan iman bukan dengan makna tasdik saja, tetapi dengan berbagai makna yang sesuai di mana kalimat iman itu ditetapkan. Yang pada akhirnya orang Asy'ariyah mengatakan iman dalam bahasa adalah tasdik, karena kata mereka kata-kata iman dan tasdik itu muradif. Apa arti muradif dalam bahasa Indonesia? Sinonim, sama, gitu kata mereka. Akhirnya dibantah oleh ulama al-sunnah, walaupun iman itu, taruh sekarang kalau makna iman itu tasdik saja dalam bahasa, tetapi tidak mungkin makna bahasa itu dipakai dalam makna istilah secara utuh. Kenapa? Karena istilahi atau makna syar'i akan ada kekhususan dari makna lugawi. Dan begitu semua istilah-istilah agama ini. Contoh salat. Salat dalam bahasa artinya doa. Tetapi di dalam istilah syar'i tidak doa artinya. Haji dalam bahasa artinya al-qasdu. Tapi dalam istilah syar'i artinya berbeda. Itu qasdu baitillahil haram ma'an niyyah. Ya. Diadain nusuk atau sholat umpamanya dalam definisi syar'i adalah aqwalun waf'alun muftatatun bitakbir wa muftatanum muftatamatun bit taslim. Puasa apa definisinya? Secara bahasa artinya al-imsak, tetapi secara istilah adalah al-imsaku anil fatirati min tulu'il fajar ila ghurubi syams ma'an niyyah, gitu. Ini berbeda artinya. Yang anehnya orang Asy'ariyah dalam mendefinisikan iman ini, mereka ngotot mengatakan tasdik saja. Lalu mereka mengatakan itu ijma' al-ulama mengatakan makna iman itu ada tasdik. Lalu mereka mengatakan apa? Tasdik itu adalah sinonim bagi kata-kata iman. Kita akan jawab dulu, benarkah sinonim kata iman itu tasdik? Ya. Kata-kata iman tidak bisa disinonimkan dengan kata tasdik. Kenapa? Dalam empat sisi. Pertama, kata-kata iman itu berkenaan dengan hal-hal yang gaib. Sedangkan kata-kata tasdik mencakup urusan yang gaib maupun yang zahir, yang tampak, yang nyata. Kalau iman khusus hal-hal yang bicara tentang hal yang gaib, yang enggak nampak. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau ada orang mengabarkan kepada kita, ja'al ustazu, ustaz telah datang. Apakah dikatakan aman tubika au sadakta? Sadakta, tidak katakan aman tubik. Ya kan? Ah, aku beriman. Enggak dikatakan begitu. Benar kamu, ucapanmu kemana? Jadi kata-kata iman tidak berlaku untuk perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Kalau ada orang mengatakan langit fauqana, as-sama fauqana, langit di atas kita, tidak ada yang jawab aman tubik. Enggak ada gitu. Oh, aman tubihi, enggak. Karena enggak cocok. Yang benarnya sadaqta. Ya, kamu benar. Itu yang pertama. Dari sisi apa? Dari sisi makna. Yang mana makna iman lebih banyak dipergunakan bahkan khusus dalam hal-hal yang gaib. Sedangkan makna tasdik bisa untuk yang gaib, bisa yang tidak gaib. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang mengatakan pemanya, innallaha yatakallam, oh innallaha yanzilu, oh anna Rasulullah SAW asra bihi, itu kan gaib. Perkara-perkara yang gaib pemanya, maka dia beriman, aman tu bil Quran, aman tu bi kitabillah. Baik. Kemudian sisi lain perbedaannya adalah dari sisi huruf bantu untuk kata-kata iman dan kata-kata tasdik. Kata-kata tasdik ya ta'adda binafsihi, dan juga dengan huruf saddaqa bihi wa saddaqahu. Tapi kata-kata iman ya ta'adda bil ba wal lam, amana lahu wa amana bihi, la yata'adda binafsihi. Tadi si kata bantu hurufnya. Kata-kata iman selalu memiliki kata bantu imma lam wa imma ba. Amana lahu lut wa amana bihi. Dari sisi lawan kata iman dan lawan kata tasdik. Lawan kata tasdik adalah at-takdzib, pendustaan. Lawan kata iman adalah al-kufru. Yang keberapa itu? Ketiga. Yang keempat. Dari sisi makna. Kata-kata tasdik tidak mengandung makna al-amnu wa tuma'nina, yaitu tenangnya seseorang menerima kabar tadi. Baik. Itu di sisi etimologi, bahwa kata-kata yang lebih tepat adalah ikrar, karena makna ikrar yatadamman at-tasdik wa tasdiq wa qaulul qalbi wa amalul qalb. Tunduk dan pengakuan, ya. Adapun secara istilah, definisi iman al-sunnah jamaah, al-qawlu bil-lisan wa-tasdiqu bil-janan wal-amalu bil-arkan yazidu bi-ta'ati rahman wa yanqusu bi-ta'ati syaitan. Berapa nun? Khamsa nunat. Khamsa nunat. Liman nun di akhirnya. Al-qawlu bil-lisan wa-tasdiqu bil-janan wal-amalu bil-arkan yazidu bi-ta'atir rahman wa yanqusu bi-ta'atis syaitan. Atau dengan bahasa lebih sederhananya, al-qawlu bil-qalbi al-qawlu bil-lisan wa-tasdiqu bil-qalb wal-amalu bil-jawarih yazidu bi-ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diikuti dengan perbuatan anggota badan, bertambah dengan amal ketaatan, dan berkurang di amal maksiat. Ada 5 pembahasan iman di situ. Iman harus diucapkan dengan lisan. Kalau ada orang percaya Nabi Muhammad itu Rasul yang benar, hak ni indillah, agama Islam agama yang benar, tapi dia tidak mengucapkan ashadu alla ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak mengiman. Jika dia tidak bermasalah pada lisannya, tapi kalau dia bisu, enggak bisa bicara, lain hal ya. Maksud ini dalam perkara yang normal. Makanya Abu Talib, walaupun dia mengakui inilah mu'adina Muhammad khairanil bariyah, bahwa Muhammad agama yang benar, agama terbaik, agama manusia, dia tidak menjadi beriman karena dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu au hatta yaqulu la ilaha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, tidak cukup di lisan, harus diikuti keyakinan di hati. Kalau hanya dengan lisan, itu imannya orang munafik. Harus diikuti dengan hati. Jadi tidak hanya di lisan saja, tapi harus diyakini hati. Kemudian diikuti dengan perbuatan anggota badan. Perintah-perintah agama, sholat, puasa, haji, zakat, terusnya. Dan segala macam perintah Allah dalam Al-Quran dan meninggal larang-larang itu bagian dari iman. Salat salah satu rukun iman yang zahir yang jumhur ulama salaf mengkafirkan orang meninggalkannya. Kemudian iman itu tidak stagnan, tidak baku tetap saja, beku gitu tidak. Tapi iman bisa berkurang, bisa bertambah. Bertambah dengan amal-amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mana dalil yang paling lengkap, yang paling kompleks untuk masalah ini? Sedikit anak kasih rumus kepada antum. Dalam menghafal dalil-dalil, hafallah dalil yang mudah dihafal dan yang mencakup dalam sebuah masalah ilmu lebih banyak. Mau menghafal umpamanya hadis tentang wudu, hadis siapa yang paling lengkap menjelaskan sifatul wudu, hafal hadis itu. Mau menghafal hadis tentang kaifiyatus shalah, bagaimana sifat salat Nabi SAW, hafal hadis yang paling lengkap menjelaskan sifat salat. Yang paling lengkap bukan yang sempurna, maksudnya yang terbanyak menyembahkan sifat salatnya. Bagi para pengajar dalam menyampaikan ilmu dalil-dalil kepada tulabnya, ada 2 model. Jika tulabnya adalah para mubtadiin, levelnya masih dalam awal-awal menuntut ilmu, berikan dalil-dalil yang familiar, yang biasa didengar, yang sering dihafal, yang terulang sering-sering, supaya mudah dihafal oleh murid-muridnya. Kalau levelnya sudah tingkat tinggi menuntut ilmu, harus ditambah dalil-dalil yang lebih, enggak perlu diulang lagi dalil-dalil yang sudah familiar, yang sudah biasa itu, supaya ilmu muridnya bertambah. Ini sejak awal yang dihafal ayatnya umpamanya tentang rukun iman itu saja umpamanya. Atau ayat tentang umpamanya keharaman riba, ayat itu saja harus ditambah hafal muridnya. Hadis yang paling tepat menjelaskan dan bahkan menjelaskan segala permasalahan iman dalam hadis ini, hadisnya sangat singkat. Itu hadis Abu Hurairah yang dikenal dengan hadis Syu'abil Iman. Kalau orang minta dalil ke 5 masalah tadi ada dalam hadis ini. Kata Rasulullah SAW, al-imanu sab'un wasituna awasub'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman. Hadisnya singkat. Dapat? Hah? Al-imanu bid'un wasittuna au sab'un, karena ada riwayat sittuna sab'un. Syu'bah a'laha qalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Sudah dua kali, siapa yang bisa hafal dua kali? Belum ada. Antum pernah dengar enggak cerita seorang penyair yang mana pelayan Ma'mun yang hebat bisa hafal satu kali mendengar, yaitu qasidah ful-ful. Apa? Burung. Antum hafal enggak, dengar enggak qasidah itu? Yang qasidahnya, yang syairnya sangat sulit dihafal. Itu ada pelayan Ma'mun, satu kali dibacakan hafal. Dan ada lagi pelayannya, dua kali terdengar hafal. Nah, siapa darah antum yang seperti pelayan Ma'mun ini? Kok pelayannya lebih hebat dari kita? Ada yang hafal enggak? Baru dua kali. Baik. Saya ulangi. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Aw situna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'matu minal iman. Kata Rasulullah SAW, iman itu terdiri dari sekian 67 cabang atau 77 cabang. Karena bid'un itu dalam bahasa Arab jumlahnya, yaitu angkanya antara 3 sampai 9. Bisa 75, bisa 77, tapi yang ganjil. Nah, itu pula. Bisa 79, bisa 73. Itu kata bid'un. Al-bid' jumlah antara 3 sampai 9, tapi angkanya ganjil. Maka oleh sebab itu ulama menerjemahkan hadisnya dalam bahasa Indonesia, apa bunyinya? Iman itu terdiri 73 golongan, 7 cabang atau 75 cabang atau 77 cabang atau 79 atau 60, karena salah satu lainnya asitun. Riwayat lain. Kata-kata cabang itu sudah memberi isyarat bahwa iman itu apa? Ada usul, ada cabang. Kan enggak mungkin ada cabang tanpa ada batang. Kan enggak mungkin ya? Menunjukkan bahwa iman itu tidak sama cabangnya. Antum ada enggak lihat cabang pohon yang sama besar aja cabangnya semua? Enggak ada rantingnya. Ada enggak? Pohon apa namanya? Ada enggak? Dari kata-kata syu'bah itu sudah terpahami bahwa cabang keimanan itu tidak sama besarnya. Yang lebih dekat ke batang pasti lebih besar lagi. Ke ujung lebih kecil, ke ujung lebih kecil, dan terus ke ujung menjadi ranting. Itu cabang namanya. Jadi kalau antum melukis buat pohon, jangan sama besar ranting dengan batangnya. Itu yang pertama. Karena iman itu bertingkat-tingkat cabangnya. Yang wajib, yang fardu saja ada dua jenis. Fardul ain wa fardu kifayah. Ya. Yang sunnah pun berbeda-beda lagi. Ada sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Begitu pula dari segi yang haram. Haram makruh. Ya, taib. A'laha qalu la ilaha illallah. A'laha menunjukkan kalimat yazidu. Kan tadi diantaranya bertambah. Ini berarti iman itu bertambah. A'laha. Qalu la ilaha illallah. Definisi iman tadi apa? Diucapkan dengan lisan. Ini kata, ini dalilnya. Adnaha menunjukkan tentang iman itu berkurang. Imatatul adzanit tariq, itu perbuatan hati atau perbuatan lisan atau perbuatan anggota badan? Amal. Tadi kita sebutkan wal amalu bil jawari. Sudah berapa masuk ke situ? Sudah berapa masuk di situ? Bertambah qaul, berkurang amal jawari, tinggal satu. Apa yang tinggal? Amal qalb, keyakinan hati. Wal haya usyubatu minal iman. Rasa malu itu di mana? Di lisan atau di anggota badan atau di hati? Nah, kalau dalam ujian soalnya begini, tolong sebutkan masalah-masalah iman yang terdapat dalam hadis berikut ini dengan menyebutkan potongan hadisnya mana yang menunjukkan masalah iman itu. Maka mahasiswa akan jawab, qaulu la ilaha illallah ini menunjukkan tentang iman itu adalah terdiri qaul. Kalau imatat az-zutarik menunjukkan bahwa iman itu dari perbuatan dan amal. Al-hayat syubatul iman menunjukkan bahwa iman itu terdiri dari buatan hati, diyakini hati. Qaulu a'laha menunjukkan tentang iman itu bertambah. Qaulu adanaha menunjukkan iman itu berkurang. Itu sudah dapat nilai mumtaz. Kalau disebutkan, tolong sebutkan 10 cabang iman. Wow, mahasiswa pun pusing. Ini ustaznya, waduh. Gila ngasih soal. 10 cabang iman dengan dalilnya. Sakarepe. Pusing, ha? Padahal kalau belajar gampang banget. Sebutkan hadis Jibril. Apa hadis Jibril? Jibril berkata kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam." Aslamu anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Wa iqamu shalah. Dua. Wa ita'u zakah. Tiga. Wa shaumu Ramadan. Empat. Wa hajjul baiti mistata ilaihi sabila. Sudah lima cabang imannya. Terus akhirnya anil iman. Al iman antuk minabilahi wa malaikatihi. Sudah tujuh. Ha? Wa kutubihi. Sudah. Wa rusulihi. Wa yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Lebih malah. Kalau belajar dia itu gampang jawabnya. Tapi kalau enggak belajar, ya enggak tahu nih, jangan-jangan mahasiswa ikut lab nih bisa jawab di ujian dia. Kemarin kan ujian sekarang. Ya. Gampang jawabnya tuh. Kalau tanya sebutkan cabang iman 10, enggak sulit-sulit amat. Tapi ada yang dia berusaha gini, disebut oleh dia as-shalah, disebut dalilnya wa aqimus shalah, az-zakah wa atuz zakah, wal hajj wa lillahi 'alan nasi hajjul bait, as-shaum kutiba 'alaikumus shiyam, disebutkan satu-satu oleh dia. Ya pusing cari dalilnya. Di sana ada dalil yang lengkap. Ya kan? Pusing cari dalilnya, ya kan? Iman billah. Nah, disebutkan oleh dia pokoknya yu'minuna bil ghaib. Macam-macam. Ya, padahal nah itu tadi yang saya sebutkan. Kalau mau menghafal dalil, cari dalil yang lengkap, yang mudah. Dalam Al-Quran cabang iman ini ada. Awal surat Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqimuuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuun. Sudah berapa? Akhir surat Baqarah. Amana rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir la yukallifu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa la ma ila akhir. Dalil lagi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzul qurba wal yatama wal masakin. Dicari dalil-dalil yang apa? Boleh. Ini kalau antum ingin jadi ustaz begitu caranya. Cari dalil-dalil yang, karena walaupun antum hafal Al-Qur'an, saya tantang nih yang hafal Al-Qur'an, Kalau ditanya dalil pun saat membicarakan masalah itu enggak keluar itu dalil. Padahal dia hafal Al-Qur'an loh. Kenapa? Padahal hafal Al-Qur'an, orang hafal Al-Qur'an mestinya kan banyak hafal dalil ya. Tapi kalau ditanya, yang hafal Al-Qur'an pun sebutkan kadang ditanya rukun iman dalil-dalilnya kadang bingung juga dia, enggak hadir dalilnya itu. Karena dalam menghafal itu kita harus paham juga mana dalil-dalil yang sempurnanya. Karena tidak hadir itu. Tidak langsung hadir dalil itu ketika walaupun kita hafal kadang-kadang. Kecuali memang hafalannya sangat kuat, kemudian dia mampu tahu dari menghafal itu, oh ini dalil buat ini, dalil buat ini. Gitu. Ya. Baik. Sudah ya? Itu rukun iman. Dalil rukun iman. Itu dari penjelasan tentang bahwa iman tadi apa? Syu'ab. Bertingkat tingkat. Makanya syahadat lebih tinggi daripada sholat. Sholat lebih tinggi daripada zakat. Zakat lebih tinggi dari puasa. Begitu tingkatannya. Bertingkat-tingkat. Baik. Berikutnya, selesai definisi. Berikutnya apa pembahasannya? Hah? Kalau di mu'alif di sini, iman bertambah dan berkurang. Itu yang saya bahas sesuai dengan mu'alif sini dulu. Kalau saya bahas semua pembahasan itu nanti gak cukup waktunya. Baik, kita bahas di sini. Wal imanu bi annal iman qaulun wa amal wa niyyah yazidu bata'u wa yanqus ma'siyah. Nah, ini definisi iman disebutkan mu'alif. Karena ada ulama-ulama mutaqaddimin mendefinisikan iman itu lebih ringkas saja. Apa definisinya menurut ulama mutaqaddimin, para sahabat dan juga para tabi'in, itu mereka mengatakan al imanu qaulun wa amalun. Situ aja. Qaulun wa amalun. Itu gimana? Kok mutakhirin lebih detail? Karena sulitnya orang menangkap pengertian dari yang ringkas ini. Ini satu faedah disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Fadhlul Ilmi Salaf. Salah satu keistimewaan ulama salaf itu apa? Mereka punya kalimat-kalimat yang pendek tapi memiliki makna yang sangat dalam. Itu keistimewaannya. Itu Fadhlul Ilmi Salaf Alimul Khalaf, itu kitabnya kecil. Kalau bisa jangan antum tidak pernah membacanya. Keistimewaan ulama salaf itu kalimatnya singkat-singkat saja tapi mencakup masalah ilmunya, semua ilmu yang mencakup itu. Ketika dikatakan qaulun wa amal, qaulun ini mencakup dua hal, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Yang kedua amalun, qaulun wa amal. Amal mencakup lima hal. Amal qalbi wa amal lisan wa amal jawarih. Kalau dia katakan amal, berarti iman itu bertambah berkurang. Kenapa? Karena orang itu beda-beda kekuatan beramal. Dan juga amal itu sendiri tidak sama levelnya di dalam sisi wajibnya, keutamaannya. Mesti orang kadang-kadang ini lebih banyak, ini lebih kurang. Berarti ini lebih tinggi imannya, lebih kurang imannya. Maka berarti iman itu berkurang dan bertambah. Masuk pengertian iman tadi itu masuk semuanya, walaupun dikatakan qaul wa amal. Karena amal tidak sama levelnya. Kalau dia mengatakan amal itu sudah bagian dari iman, berarti dia sudah mengatakan iman itu sesuatu yang bertambah dan berkurang. Karena seseorang pun di dalam beramal pun berbeda-beda. Hari ini rajin banget, besok kurang bersemangat. Jadi imannya turun naik. Nah, kalau mu'alif di sini menyebutkan bi anaklim qaulun wa amalun, sudah masuk di situ tuh. Kenapa ditambah dengan niyah? Dan sebagai salah menambah itiba' sunnah, mereka menambah dengan niat adalah karena ini poin yang sangat penting dari iman tadi. Jadi kalau qaulun isi qaulul lisan wa amalul jawari wa niyah amalul qalb. Sama yang kita katakan tadi apa? Qaulun bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amalul bil jawari. Yazidu bi tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Dari hadis yang tadi. Kalau mau hadis lebih dalil-dalil setiap poin ini banyak sekali. Ya, waktunya nanti sudah cukup. Kemudian bahwa amal bagian dari iman. Nah, ini bedanya antara pandangan dukhul amal fil iman. Itu saya sebutkan pembahasannya salah satunya. Berbeda antara mazhab Ahlussunnah dengan mazhab Murji'ah dan mazhab Khawarij. Ini saya meloncat ini, lupa saya. Saya belum menyebutkan definisi iman menurut aliran-aliran misi al-sunnah. Saya kembali dulu ke belakang. Apa definisi iman menurut orang khawarij atau mu'tazilah? Orang mu'tazilah dan khawarij, definisi imannya hampir sama dengan ahlu sunnah. Cuman yang dibuang oleh dia, la yazidu wa la yanqus. Mereka tidak mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian, qaulun bil lisan, wa tasdiqu bil janan, wa amal bil arkan. Semua ini menurut mereka adalah iman. Satu, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ditinggalkan salah satu, kafir. Itu menurut orang khawarij. Meninggalkan amal, salah satu amal saja, kafir menurut orang khawarij. Melakukan satu maksiat saja menurut orang khawarij, kafir. Karena iman itu menurut dia apa? Satu hal yang tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa dipecah-pecah. Idza dhahaba ba'dahu dhahaba kullu. Jika sebagiannya pergi, semuanya hilang. Gitu. Kurang sedikit, semuanya habis. Maka oleh sebab itu, mazhab orang khawarij ini, pernah saya contohkan dalam bentuk matematika, orang khawarij berpendapat 10 dikurang 1 sama dengan 0. 10 dikurang 1 sama dengan 0. Itu mazhab orang khawarij. Kalau orang beriman menurut orang khawarij, jatuh ke dalam dosa, kafir. Sudah. Karena mereka tidak mendapat iman itu berkurang dan bertambah. Mereka berkurang, menurut mereka kurangnya habis melulu. Habis sekalian. Itu kalau mereka. Makanya seperti matematika begini, 10 dikurang 1 sama dengan 0. Kalau definisi orang Murji'ah, mereka tidak mengatakan amal bagian dari iman. Maka disebut Murji'ah dari kata takhir, li'ikhrajihim al-amal minal iman. Karena mereka mengeluarkan amal bagian dari iman. Maka apapun dosa perbuatan dilakukan menurut mereka itu tidak mengurangi iman. Nah ini kalau orang Murji'ah. Maka contohnya dalam ilmu matematika mazhab orang Murji'ah ini adalah 10 dikurang 9 sama dengan 10. Karena menurut dia, orang yang berbuat maksiat yang meninggalkan kewajiban agama ini, tetap imannya sempurna. Karena mereka memandang amal bukan bagian dari iman. Tidak pengaruh pada iman. Kalau Al-Sunnah mengatakan amal bagian dari iman. Bagian dari iman. Kenapa dikatakan bagian? Kalau orang kawan mengatakan amal itu syartul iman. Atau ruknul iman. Orang kawan mengatakan amal itu syarat iman. Atau rukun iman menurut mereka. Kalau iman, amal tidak ada, kafir. Kalau syarat kan, apa definisi syarat? Menurut usul fikih, ma la yalzam bi wujudil wujud, wa yalzam bi adami adam. Bingung ya? Ma la yalzam bi wujudil wujud, wa yalzam min adamihi al adam. Contohnya apa? Syarat sholat apa? Wudu. Kalau orang tidak berwudu, dia sholat, sholatnya gak sah. Tapi kalau dia berwudu, gak sholat, apakah wudunya gak sah? Maka itu disebutkan, la yalzam wujudihi al-wujud. Tidak mesti orang berwudu harus sholat. Tidak mesti. Walaupun gak sholat, wudunya sah. Paham? Tapi kalau sholat dia tanpa wudu, sholatnya gak sah. Maka itu, mayalzim min adabil adab. Kalau dia tidak wudu, gak sah sholatnya. Itu definisi apa? Syarat menurut ulama usul fikih. Nah, menurut orang khawarij, amal itu begitu. Syarat iman. Kalau amal tidak ada, iman tidak ada. Maka oleh sebab itu tidak benar kalau dikatakan amal syarat iman atau rukun iman. Tetapi amal bagian dari iman. Kenapa? Karena amal itu berlevel-level hukumnya. Ada yang asul iman, wajib. Kemudian amal itu ada yang tidak wajib atau mustahab. Begitu pula dosa. Dosa itu ada kabair, ada saghair. Dari itulah ulama al-sunnah mengatakan iman itu tiga tingkatan. usul iman yang kedua al-iman al-kamin al-wajib al-kamin al-wajib yang ketiga al-iman al-kamil al-mustahab. Bagaimana membedakan tingkat iman ini? Orang yang punya asul iman, dia itu muslim dengan mengucapkan kalimat syahadat, sudah muslim dia. Tapi belum dikatakan dia orang beriman yang sempurna imannya. Kalau orang ini meningkatkan amal-amal yang diwajibkan dia lakukan dan dia hindarinya hal-hal yang diharamkan, maka dia naik darahnya kepada mukmin al-kamil al-wajib. Jika dia melakukan amal-amal sunnah di samping yang wajib-wajib dan dia meninggalkan perkara-perkara makruh di samping yang haram, maka dia naik kepada level al-kamil al-mustahab. Itu kalau secara umum di dunia hukumnya, namanya. Kalau di akhirat, orang punya usul iman tidak kekal dalam neraka jika dia masuk neraka. Orang punya iman al-kamil al-wajib tidak akan disentuh oleh neraka. Orang yang punya iman al-kamil al-mustahab, orang yang pertama-pertama masuk surga. Itu perbedaan tiga level iman tadi. Ketika Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Panggilan ini untuk orang beriman atau untuk orang muslim? Nah, kalau orang enggak paham masalah ini, ikan kan dipanggil ini orang beriman. Saya belum beriman sih, saya masih muslim. Jadi saya enggak perlu puasa. Gimana kira-kira? Yang dipanggil di situ bukan orang beriman, yang beriman yang sudah sempurna iman wajibnya atau mustahabnya. Tapi dipanggil itu man indahu usulul iman, yang punya pokok-pokok iman dasar iman. Makanya wajib puasa setiap kaum muslim semua. Nah, nanti akan datang nanti hubungan antara kalimat Islam dan iman. Baik. Jadi kalau orang Murji'ah mengatakan amal bukan dari iman. Kemudian orang Murji'ah ini ada 4 level. Ya, atau dengan 2 level, 4 kelompok. Level pertama Murji'ah khullas, murni Murji'ah. Jahmiyah, apa definisi iman menurut mereka? Ma'rifah. Iman menurut mereka, orang Jahmiyah mengatakan ma'rifah. Orang sudah kenal ada yang menciptakan, ngaku ada yang menciptakan alam ini, sudah mukmin menurut mereka itu. Walaupun tidak diungkapkan dengan lisan, walaupun tidak diyakini hati, cuma cukup kenal saja, ada Tuhan, ada, sudah. Mazhab inilah yang timbulnya dikembangkan oleh orang liberal sekarang, yang oleh orang pluralisme yang mengatakan semua agama itu benar. Yang penting dia percaya ada Tuhan. Walaupun apapun disembah, yang penting dia. Jadi kalau orang yang gak benar menurut orang liberal itu orang ateis, yang tidak percaya tentang Tuhan. Tapi orang liberal itu sebenarnya ateis, karena mereka tidak percaya kepada para nabi, melolok Al-Quran, segala macam. Berim pada akhirat, tidak mereka, orang ateis. Ya. Itu definisi Jahmiyah. Pokoknya ma'rifah. Tahu ada Tuhan, sudah selesai. Mukmin. Dan imannya iman yang sempurna menurut mereka. Karena iman itu saja menurut mereka. Kemudian datang lagi orang Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan, al-iman at-tasdiq, yaitu mempercayai adanya Tuhan, sudah beriman. Makanya ulama mengatakan itu tidak ada beda antara mazhab orang Jahmiyah dan Asy'ariyah dalam masalah iman ini. Tasdik itu percaya ada Tuhan, sudah selesai. Nah, ini mazhab yang batil. Kenapa? Kalau seandainya cukup percaya Tuhan itu, kenal Tuhan, sudah beriman, berarti iblis. Iblis apa? Mu'min. Iblis tahu gak ada Tuhan? Ada, ngaku malah Allah sebagai penciptanya. Iblis beriman enggak kalau Allah itu penciptanya? Beriman. Maka dikatakan oleh khalaq tani min oleh Iblis, Iblis mengatakan ketika ditanya oleh Allah, "Ma mana aka antas juda lima khalaqta? Lima mana aka antas juda lima khalaqtu?" Lima khalaqtu biyadaya, lima khalaqtu biyadaya. Kenapa engkau enggak mau sujud wahai iblis? Ya, tiada makhluk kedua tanganku, kata Allah. Ana khairu minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin. Aku engkau ciptakan. Ya aku, Allah yang ciptakan dia. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Kalau begitu iblis mukmin dong. Kenal dia Tuhan tuh. Ya kan? Bahkan orang-orang Arab musyrikin itu mukmin. Kenapa? Mereka percaya Allah yang ciptakan alam semesta ini kok. Dalam banyak Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Jika bertanya kepada orang musyrikin itu, "Hai Muhammad, siapa ciptakan mereka?" Mereka jawab, "Allah." Dalam surah Al-Luqman ayat 25, Allah katakan lagi, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Jika engkau bertanya kepada mereka, "Hai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi?" Mereka jawab, "Allah." Berarti mereka mukmin dong. Jadi lahirnya pemikiran-pemikiran yang sekarang sedang dipasarkan dalam perguruan tinggi dan bagaimana macam sekarang, antum harus tahu di mana sumbernya itu. Jadi pelajar akidah ini, ikhwan, menjaga akidah ini sangat penting sekali. Antum enggak tahu di mana dia celahnya masuk, dari mana dia mengambil pemikiran itu. Itu semuanya pemikiran Jahmiyah. Jadi iman menurut mereka imam ma'rifah imam tasdik, sudah selesai. Enggak beramal enggak apa-apa. Pokoknya percaya ada Tuhan, sudah beriman mereka. Kelompok ketiga dari Murji'ah yang murni lagi, yaitu kelompok namanya Karramiyah. Al-Karramiyah. Yaitu pengikut Muhammad bin Karram. Apa dia katakan iman? Iman itu adalah al-qaulul faqat. Cukup diucapkan saja. Nah, di mana salahnya mazhab ini? Kalau enggak diucapkan saja berarti enggak perlu dia. Maka pendapat ini melazimkan orang munafik itu adalah mukmin yang sempurna imannya karena dia mengucapkan kalimat syahadat. Baik, ini bantahan untuk pendapat-pendapat itu. Kemudian datang level yang kedua dari Murji'ah yang tidak dikatakan Murji'ah murni tapi dikenal Murji'atul Fuqaha. Ini pendapat yang dinisbahkan pada Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, yaitu mengatakan al-iman apa? Al-qaul wa tasdiq, yaitu diucapkan dan diyakini, tapi amal tidak bagian dari iman menurut mereka. Itu bagian dari iman. Pokoknya sudah diucapkan dengan lisan, diyakini hati, sudah mukmin menurut orang Murji'atul Fuqaha. Kenapa disebut Murji'atul Fuqaha? Karena yang pendapat ini ada para ahli fikih di Kufah dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Kenapa disebut Murji'ah? Karena mereka mengeluarkan amal dari bagian iman. Murji'ah itu istilah dari dua sebab dinamakan mereka Murji'ah. Imma karena mereka memberikan harapan besar yang disebut dengan roja kepada orang-orang yang kurang imannya, merasa imannya sempurna, itu roja yang over namanya, disebut Murji'ah. Atau karena mereka mengeluarkan dari kata tarjih, itu mengeluarkan, mengakhirkan amal dari iman, maka disebut mereka kaum Murji'ah. Murji'atul Fuqaha ini sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa khilafnya dengan Ahlussunnah itu khilaf lafzi, jadi tidak khilaf yang jauh semangat, sangat perbedaannya tidak ada semacam itu. Tetapi sebetulnya khilafnya khilaf, bukan khilaf lafzi, tapi khilaf maknawi. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah lain nanti akan terlihat bahwa pendapat ini ada pendapat yang sangat menentang pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah ya rujuk dari pendapat ini. Tapi ulama Hanafiyah semua mengatakan amal itu fardun. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu dibedakan antara perkara wajib dan fardun. Fardun maja'a bin nusus wa wajib maja'a bil qiyas. Ya, kalau enggak salah begitu perbedaan oleh mereka secara umum. Baik, itu definisi iman menurut berbagai sekte. Berikutnya pindah kepada pembagian masalah yang dibahas oleh mu'alif di sini. Apa tadi itu yang saya ingin bahas tadi? Ya. Kelompok murji'ah mengeluarkan amal dari iman. Sedangkan dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa amal bagian dari iman. Di antaranya, umpamanya, tidak didapatkan kata-kata iman kecuali diikat, diikuti dengan kata-kata illa ladina amalu wa amilus. Kemudian dalil lain menunjukkan masuknya amal pada iman itu adalah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika berpindahnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah. Lalu sahabat sebagian bertanya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang meninggal sebelum berpindahnya kiblat ini, bagaimana dengan ibadah salat mereka? Maka Allah jawab, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Iman itu maksudnya salat. Maka dari itulah ulama mengatakan bahwa kata-kata salat disebut dengan iman. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu bagian dari iman. Di samping hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kan iman tadi sebutkan. Imatatul adha anitarik, iman. Al-hayau, iman. Kan disebutkan itu. Itu amal semua kan? Di samping dalam ilmu. Baik. Kita cukup di situ bahwa amal bagian dari iman. Tapi amal tadi sudah katakan bertingkat-tingkat. Ada yang bagian dari usul iman. Ada yang bagian masuk daripada iman al-kamil al-wajib, ada bagian yang masuk pada al-iman al-kamil al-mustahab. Maka orang apabila tidak membuang duri dari jalan, tidak seperti orang meninggalkan sholat. Kemudian qala Allah azza wajalla, fa ammal ladina amanu azadatsum imana. Ayat ini bicara tentang apa? Ini mu'alim membahas masalah iman itu bertambah dan berkurang. Nah, kesamaan madhab khawarij dengan madhab murji'ah ini yang mau dibantah sekaligus di sini oleh pengarang, yaitu orang murji'ah dan orang khawarij sepakat iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Semua itu khawarij dan murji'ah sepakat. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Mereka sepakat mengatakan iman itu syai'un wahid. La tajazza. Kalau murji'ah sudah beriman, imannya sudah sempurna, walaupun tidak beramal sama sekali. Kalau khawarij, bila jatuh kepada maksiat, imannya hapus, walaupun hanya melakukan satu kali dosa besar. Maka ayat ini menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Di sini juga ada faedah, bukan kita bicara masalah iman bertambah berkurang saja. Ada poin yang harus kita bertanya di sini pada diri kita adalah, yaitu berarti di sini kita harus waspada dengan sebab-sebab yang berkurangnya iman dan juga harus mengetahui sebab-sebab untuk bertambahnya iman karena iman itu berkurang dan bertambah. Itu maksudnya pesannya di sini harus kita pahami juga ya, jangan hanya sekedar bicara tambah iman tapi kita tahu apa maksud pesan yang dibalik itu. Pesan di balik ini adalah kamu harus berupaya menambah imanmu dan kamu harus waspada jangan sampai imanmu turun. Maka Ahlussunnah meyakini demikian. Kalau kita pakai mazhabnya khawarij atau mazhab murji'ah, berarti kalau murji'ah untuk apa sholat? Yang penting akhlak aja baik, kan ada sebagian gitu. Nah, ini efek dari paham akidahnya yang salah berefek kepada ibadahnya. Maka akidah yang benar berefek kepada ibadah dan akhlaknya. Orang yang berakidah iman itu bertambah dan berkurang, dia rajin beribadah agar imannya naik. Orang yang berakidah iman itu berkurang dan bertambah, dia akan berakhlak yang baik agar imannya naik. Karena iman yang sempurna akan memperbaiki akhlak seseorang. Terlihat akhlaknya sangat bagus. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum. Orang mukmin yang paling tinggi imannya itu akhlaknya adalah yang paling baik. Ini kaitan antara berbicara masalah iman. Jadi kita bicara masalah iman ini bukan sekedar bicara bertambah kurang dalil ini bukan situ. Tapi ada efeknya ke dalam ibadah kita, kepada amalia kita, kepada akhlak kita. Ya. Baik. Kemudian mu'alim menyebutkan dalil-dalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Tentu ada sebab-sebab bertambahnya dan sebab berkurangnya. Ini pokoknya semua amal ketaatan pasti menambah iman. Semua amal maksiat, akan perbuatan maksiat akan mengurangi iman. Tidak mungkin kita tafsir dalam waktu yang sangat singkat ini ya. Taib. Berfirman lagi Allah SWT, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah imannya dengan iman mereka yang lalu. Ya, ini menunjukkan iman itu bertambah. Kemudian juga firman Allah SWT, wazdadal ladina amanu imana, dan bertambahlah orang beriman itu dengan semakin bertambahlah iman orang-orang yang beriman itu. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Dan ayat yang sering dihafal, yang sering dengar, yaitu surat ayat dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini perkara-perkara menambah iman tuh disebut itu zadat imana. Jadi di sini menunjukkan tentang batilnya mazhab orang Khawarij dan mazhab Murji'ah yang tidak mengakui iman itu berkurang dan bertambah. Baik. Dan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ini sudah kita sebutkan tadi. Dalam riwayat lain, bid'un wa sittuna syu'bah. Ya. Kalau bid'un wa sittun itu riwayat Imam Bukhari. Yang pertama riwayat Imam Muslim. Ya. Nah. Ini bid'un wa sab'un. Tapi riwayat bid'un wa sittun. Walhal syu'batu minil iman. Ini diringkas. Ya. Rasa malu itu bagian dari iman. Tentu di situ, di samping mengakui bahwa amal hati itu bagian dari iman, di sini juga harus ada motivasi seseorang itu untuk memiliki rasa malu, karena rasa malu itu bagian dari iman. Taib wali muslimin wa Abi Dawud, karena Imam Muslim juga Abu Dawud, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ya, iman yang paling tinggi afdal kalimat la ilallah, wa adna iman itu adalah tarik, yang paling rendah adalah cabang iman itu adalah membuang diri dari jalan. Itu cabang keimanan yang paling rendah adalah buang duri dari jalan. Dan sekarang ini orang malah membuat masalah di jalan, bukan buang duri dia. Imam mantenan, ya, separuh jalan dibuat untuk tempat menyambut tamu. Atau membuka celengan amal di jalan, dipasang drum, ya, kemudian kencelengan di jalan. Ini mengganggu. Enggak boleh itu. Jelas itu mengganggu orang berjalan. Apapun alasannya, ya, nggak boleh. Ini dalil ini termasuk menjelaskan itu. Apalagi ada kebiasaan orang yang punya toko, yang punya cuci mobil di pinggir jalan, airnya dibuang ke jalan, ya, air kotorannya dibuang ke jalan. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang dicela dalam Islam. Ini bagaimana Islam itu menjaga lingkungan. Mau jalan aja diperhatikan, apalagi yang lainnya. Maka ini termasuk juga adab dalam berjalan. Memang gak ada duri di jalan, tapi dia bikin ogal-ogalan, menimbulkan kecelakaan bagi orang lain. Tidak mematuhi aturan jalan, termasuk dalam ini. Membuat penyakit di jalan, bukan buang duri, dia membuat penyakit. Jelas lampu merah tetap aja nyalip, tetap aja lewat. Itu sudah membawa bahaya itu. Lebih daripada dosa daripada membiarkan duri di jalan itu. Lebih besar dosa daripada membuang duri di jalan. Mungkin buang-buang duri ini membuat mundur orang di jalan namanya itu. Ya, ini hati-hati. Jadi Islam itu bagaimana ya, Ikhwan? Mengatur kehidupan umatnya sangat sebetulnya jika mereka diajarkan agama ini, diatur dengan agama hidup mereka, justru membawa ketenteraman kapan dan dimanapun mereka berada. Taib. Di antara dalil yang sangat jelas juga yang sering antum dengar hadisnya tentang bertambah dan mengkurangnya iman itu gampang. Hadis apa? Hadis yang sering antum dengar dari ustaz. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Fa in lam yastati wa dzalika adhaful iman. Kalau dikata dzalika adhaful iman, maksudnya apa itu? Berarti iman itu orang yang mencegah dengan tangan lebih kuat imannya daripada orang mencegah hanya dengan hati semata. Dia sebetulnya mampu mencegah dengan lisan dan menyimpan dengan tangannya. Nah, kalau dia tidak dicegah, dia berdosa. Kalau dia tidak mampu dan dia ingkar dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling rendah. Hanya mampu mencegah dengan hati. Menunjukkan iman tadi apa? Bertingkat-tingkat, tidak sama. Bahwa orang beriman itu pun bertingkat-tingkat imannya, enggak sama antara iman Rasulullah SAW dengan para nabi yang lain, berbeda. Tilkal rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Ya kata Allah, sebagian itulah rasul para rasul yang kami beri keutamaan antara satu dan atas yang lainnya. Ya. Minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dhum darajat. Di antara mereka ada Allah yang bicara kepadanya dan sebagian lagi Allah tinggikan kedudukannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awsana al-kitab alladziina istafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah." Kemudian kami serahkanlah catatan amal itu kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Di antara mereka ada yang zalimun nafsi, yang menzalimi dirinya. Apa bentuk menzalimi dirinya? Imma tidak melakukan hal yang diwajibkan atau melakukan hal yang diharamkan. Wa min muqtasidun, ada yang pertengahan. Siapa mereka ini? Sebenarnya jelaskan Al-Qasir adalah sederhana saja, orang yang pas-pasan saja, orang yang mengajarkan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram saja. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka adalah orang yang bersegera kepada amal-amal kebaikan. Inilah orang-orang yang segera masuk surga, min awal dukhul jannah, yaitu orang melakukan yang wajib dan menambah hal-hal yang sunnah, orang meninggalkan perkara yang haram dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini tingkatan orang beriman. Baik, lanjut. Masuk kepada masalah istisna. Wal istisna'u fil iman sunnatun madiyatun. Fa idza su'ila rajul amu'minun anta qala insyaallah. Ini masalah istisna. Orang Khawarij dan orang Maturidiyah, ini ada tiga mazhab di sini. Atau bisa empat mazhab. Tapi yang populer itu tiga. Pertama, mengharamkan istisna, yaitu mazhabnya orang Khawarij dan orang Maturidiyah. Ini diantara masalah yang berbeda antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam pembahasan akidah. Kalau Asy'ariyah mewajibkan, kalau Maturidiyah mengharamkan. Alasan mereka mengapa? Kalau istisna dalam iman itu adalah menunjukkan keraguannya pada iman. Ragu dalam iman itu adalah kufur. Dalam hal yang yakin tidak boleh istisna. Istisna itu hanya boleh untuk perkara yang kita ragu. Nah, ini alasan mereka. Kelompok yang kedua mewajibkan, harus istisna. Kalau tidak istisna, berdosa. Alasan mereka apa? Alasan mereka begini. Karena kalau tidak istisna, dia apa namanya? Kenapa wajib harus istisna? Kenapa harus wajib istisna? Kata mereka, karena kita tidak tahu mati di atas iman atau tidak. Kita tahu ilmunya di sisi Allah ini. Apa kita mati dalam beriman atau tidak? Yang kedua alasannya adalah supaya tidak tazkiyatun nafs, mensucikan diri atau merasa diri suci. Kalau ahlu sunnah memberikan penjelasan dalam masalah istisna ini, boleh saja, boleh memakai istisna, boleh tidak. Selama dia mengatakan bahwa amal bagian dari iman, dia tidak istisna pun enggak salah. Mau istisna pun tidak masalah. Tapi istisna itu dibolehkan dalam amal. Bukan masalah keyakinan dan qaul. Amal, istisna fil amal. Nah. Boleh. Boleh dikatakan insyaallah, boleh katakan ana mukmin. Boleh saja. Boleh ini, boleh itu. Baik. Jawaban untuk alasan orang-orang yang mewajibkan atau mengharamkan. Kata orang mengharamkan, tidak boleh istisna dalam perkara yang yakin. Karena Al-Sunnah mengatakan, istisna dalam iman ini mengandung beberapa hal. Pertama, istisna dalam sisi amal. Karena kita belum ana mukmin tanpa istisna, ya, Seakan-akan kita telah mengatakan saya sudah mengerjakan semua amal soleh dan amal saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan nggak mungkin. Maka isnya kita ini dalam masa amal. Yang kedua sama alasannya supaya tidak merasa suci diri kita ini, yang kita terus kita nafsu. Tapi kalau dia katakan ana mu'min dan dia mengatakan amal bagian dari iman, itu pun tidak bermasalah. Karena yang dimaksud oleh dia, kalau dia mengatakan ana mu'min, karena dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa dan meyakini hal itu dengan hatinya. Bolehkah istisna dalam hal yang sudah yakin? Boleh saja. Dan tidak harus itu membawa kepada keraguan dalam iman. Mana dalilnya? Yaitu ayat berbunyi la tadkhulanna masjidal haram insyaallah muhaliqin wa muqassirin. Di situ Allah sudah minta sungguh-sungguh kalian akan masuk Masjidil Haram itu insyaallah. Digunakan juga apa? Kata-kata istisna di situ padahal sudah dipastikan Allah kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram itu dalam keadaan imma bercukur habis atau mukasir atau memendekkan rambut. Allah di sini menggunakan insyaallah padahal pasti itu la tadkhulunnal Masjidil Haram insyaallah. Jadi boleh istisna dalam hal yang sudah pasti mimbabi apa? Tabarruk. Memohon berkah dan seterusnya. Kemudian ya. Jawaban untuk orang yang mengatakan ya wajib kalau tidak berdosa. Tadi dia katakan kalau alasannya bisa membawa pada tazkiyatun nafs itu bisa benar. Tapi yang tidak terima alasannya apalah? Alasan yang mengatakan kita tidak tahu saya ini beriman benar-benar akan mati dalam keadaan iman di sisi Allah atau tidak. Ini adalah jawaban yang keliru. Kenapa? Karena ketika seseorang bertanya, "Amu'minun anta? Apakah engkau beriman?" Itu pertanyaan tentang ilmunya tentang imannya atau ilmu Allah tentang imannya. Yang ditanya ilmu siapa di sini? Ilmu orang yang ditanya itu, kamu beriman atau bukan? Ya, ana mu'min. Bukan ditanya, kamu tahu enggak kamu ini mati dalam keadaan beriman di sisi Allah atau tidak? Kan enggak itu pertanyaannya itu. Jadi enggak connect antara alasan tadi mengatakan wajibnya dengan asal pertanyaan. Kan enggak mungkin orang bertanya, bagaimana imanmu di sisi Allah? Ada enggak mungkin ditanya begitu? Enggak mungkin dong, siapa yang tahu tentang imannya di sisi Allah? Ya pertanyaan apa yang dia ketahui tentang di dirinya? Maka itu hukumnya menurut Ahlus Sunnah Jamaah boleh saja. Dan tidak wajib juga tidak hak. Boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Jadi antara alasan Ahlus Sunnah Jamaah adalah yang pertama tadi supaya bahwa iman yang mutlak itu adalah mencakup melakukan semua perbuatan iman. Sedangkan seorang mukmin belum tentu dia mampu melakukan semua perbuatan iman. Maka dia mengatakan insyaallah. Jadi pengecualian itu pada fil a'mal. Bukan fil qawli wal i'tiqad. Dari sisi amalnya. Bukan dari sisi keyakinan dan ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalau itu sudah dikatakan oleh dia. Yang kedua adalah alasan sunnah adalah walaupun dia sudah beramal soleh, ya tentu kita berharap tetap Allah menerima amal itu dan kita tidak bisa memastikan apakah amal soleh yang telah kita lakukan sudah pasti diterima Allah atau bukan. Maka dikatakan insya Allah. Apa bedanya alasan ini dengan alasan Asy'ariyah? Kalau Asy'ariyah tidak menurut ilmu Allah dia mati dalam keadaan atau tidak. Bukan masalah diterima amalnya atau tidaknya. Kalau tidak diterima amalnya itu memang kita ragukan. Maka kita katakan insya Allah. Kita sudah capek beramal, tapi belum tentu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu sifat orang beriman, waladina yutu nama atau waqulubum wajilah, yaitu orang yang sudah banyak beramal saleh, namun hati tetap ada harap cemas. Jangan-jangan amal saya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian alasan lagi, ya agar tidak terjatuh ke dalam merasa diri itu suci. Dan Allah menyebutkan, wala tuzakku anfusakum. Wa alamu bimanittaqwa, jangan kalian mensucikan diri kalian Karena Allah lah yang tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Baik. Tadi kita katakan jawaban untuk orang-orang Maturidiyah dan Khawarij mengatakan kalau kamu beristisna kamu itu kafir karena kamu ragu dalam imanmu. Kita sudah katakan boleh istisna walaupun dalam perkara yang yakin sekalipun, yang contohnya tadi kita sebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala bahwa bolehnya bahwa beristisna dalam hal yang yakin tidak mengharuskan itu ke sebuah keraguan ya dalam sebuah keyakinan. Tapi boleh istisna itu dalam perkara-perkara yang yakin sekalipun seperti firman Allah Subhanahu wa taala la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqin ru'usakum wa muqassirin, yaitu sungguh-sungguh kalian akan masuk Masjidil Haram itu kata Allah insyaallah dalam keadaan aman dan dengan bercukur mencukur kepala kalian ataupun dalam keadaan memendekkan rambut kalian, la takhafu, tidak ada yang kalian takuti. Baik. Dan juga doa ziarah kubur ketika Rasulullah SAW membaca doa ziarah kubur apa? Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apakah itu ragu atas kematian? Tidak. Ya, cuman keraguan di situ sekarang besok atau kapan kami juga akan pasti akan menghadapi engkau. Jadi hal yang yakin pun boleh masuk istisna di situ. Baik. Maka istisna dalam iman itu adalah tidak mengharuskan membawa sebuah menunjukkan tentang orang itu syak dalam imannya. Baik. Ada suatu perkara yang bagus diriwayatkan dari Imam Abdul Hasan dari Hasan Basri seorang tabi'in. Karena asal masalah bertanya tentang iman ini bukan dari orang Ahlussunnah ya. Ini asal masalah datang dari orang Murji'ah yang mereka membuat masalah ini yaitu amu'minun anta, apakah engkau beriman? Karena Ahlussunnah tidaklah boleh mempertanyakan hal itu kepada seseorang. Kenapa? Karena akan menimbulkan perdebatan dan menjadikan seseorang jatuh kepada kesalahan. Kalau dia katakan anda mukmin, bisa dipahami dia telah merasa suci dirinya. Ya. Maka oleh sebab itu Ahlus Sunnah tidak mau ya, ada yang tidak membolehkan bertanya kepada orang-orang apakah engkau beriman atau bukan. Hasan Basri pernah ditanya. Ya, su'ila maratan, amu'minun anta? Sama sini cerdas. Apakah engkau beriman? Ditanya oleh orang. Lalu jawab oleh Imam Hasan Basri. Al-imanu imanan. Iman itu ada dua bentuk. Fa'in kunta tas'aluni anil iman billah. Wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal jannah wal ba'ati wal hisab. Ana mu'min. Jika maksud dari pertanyaanmu itu adalah bertanya tentang imanku kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, surga, dan hari berbangkit, dan hari berhisab, maka saya beriman. Wa in kunta tas'aluni an qaulillahi azza wajalla. Tapi kalau yang kamu maksud, apakah engkau beriman? Pertanyaan kamu itu yang kamu maksud adalah iman yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladziina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadahum iman wa 'ala rabbihim tawakkalun alladziina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Wallahi ma adri ana minhum am la. Jika kalau yang kamu maksud adalah aku termasuk kepada orang beriman yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan ini, sesungguhnya orang beriman itu orang-orang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar dan apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah iman mereka bertambah dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu orang-orang mendirikan salat dan menempatkan sebagai rezeki mereka, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ulaikumul muhaqqa. Maka demi Allah, saya tidak tahu apakah saya termasuk di antara bagian orang dalam ayat ini atau bukan. Dijeli dalam menjawab. Jadi yang maksud kamu tanya ini apa? Aslul iman atau iman kamil? Itulah artinya gini. Hal anta mu'min, apa kamu beriman? Apa yang kamu maksud dengan perkataan beriman ini? Kalau yang kamu maksud adalah usulul iman, beriman kepada Allah, malaikat, dan rasul yang seterusnya, maka saya adalah orang yang beriman. Tapi yang kalau maksud iman al-kamil, apa kamu orang mu'min yang sempurna imannya? Maka kita Allahu a'lam. Wa arju, saya berharap termasuk orang yang sempurna imannya. Itu jawaban yang benar. Karena kata-kata iman itu dalam nusus syar'i kadang dimaksud usul iman, kadang-kadang dimaksud iman yang sempurna. Maka Imam Hasan Basri, seorang tabi ini, murid Ibnu Mas'ud ini, memberikan penjelasan lebih gamblang tentang pertanyaan itu. Apa yang kamu tanyakan sekarang? Kalau kamu tanya tentang apakah saya sudah beriman sempurna iman yang terdapat dalam ayat surat Al-Anfal ini, saya termasuk atau tidak, itu saya gak bisa jamin. Tapi kalau kamu tanya apakah kamu beriman dengan Allah, dengan para malaikatnya, kitab suci dan rasulnya, dan hari akhirat, hari berbangkit semuanya, ya saya beriman. Saya beri. Taib. Intinya kalau yang kamu tanya itu adalah apakah kamu beriman, maksud usul iman, yaitu engkau sudah bersyahadat meyakini dengan hatimu, ya aku beriman. Tapi yang kalau kamu tanya adalah iman yang kamil, masalah amal-amal soleh, apakah saya sudah mengerjakan semua, maka ini saya tidak bisa menjamin, saya belum merasa kesempurnaan itu. Maka dikatakan insya Allah. Baik. Itu masalah istisna. Nah, kemudian ya, kata beliau ini adalah jawaban para sunnahnya para salafus saleh. Mereka mengatakan a'mu'min anta ya, qala insyaallah. Maka setelah itu Imam Ahmad juga memberikan keluasan dalam jawabannya. Boleh dia katakan jawab ana mu'min selama dia meyakini bahwa amal bagian dari iman. Tapi kalau dia meyakini amal bukan dari iman lalu dia katakan ana mu'min, maka ini adalah mazhab orang Murji'ah. Rawa dzalika an Abdullah bin Mas'ud wal Aqabah, dan di sini mulai menjelaskan bahwa ungkapan menjelaskan bolehnya istisna dalam iman ini diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di antara Abdullah bin Mas'ud dan juga Tabi'in Al-Qamah bin Qais wal Aswad bin Yazid wa Abi Awail, ini dari kalangan tabi'in ya, Al-Qamah al-Aswad yakni murid-murid Ibnu Mas'ud, Abi Wa'il, Syakik bin Salama, wa Masruq Ibnu Ajda, wa Mansur Ibnu Mu'tamir, wa Ibrahim An-Nakhai, wa Mughirah bin Maksim Ad-Dabbi, wa Fudail bin Iyad, dan lain-lain. Ini mazhabnya para ulama salaf. Wa hadzal isna ala yaqinin. Isna ini darang atas keyakinan, bukan atas keraguan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang khawarij, orang-orang Murji'atul Fuqaha. Ya. Lalu disebutkan dalil bolehnya isna dalam perkara yakin, la tadkhulul masjidal haram insyaallah aminina muhallikina rusakum wa muqassirin. Baik, selesai ini sudah kita rinci. Sekarang perbedaan antara iman dan Islam. Perbedaan antara iman dan Islam. Perbedaan antara iman dan Islam di sini juga berbeda antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan dua mazhab yang menyelisih tadi, yaitu mazhab Khawarij dan mazhab apa? Mazhab Murji'ah. Orang Khawarij dan Murji'ah mengatakan iman dan Islam itu mutaradifan. Nah, harus bedakan ini antara istilah Ahlussunnah dengan istilah Khawarij ya. Kalau orang Khawarij dan orang Murji'ah melihat Islam dan iman itu mutaradifan. Taraduf, sinonim. Jadi kalau dia masuk Islam, sudah masuk iman. Kalau dia muslim, pasti mukmin, mukmin pasti muslim. Gitu kata mereka. Kalau dia keluar dari mukmin, berarti keluar dari Islam. Maka dia kafir. Inilah pahamnya orang Khawarij tadi. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam ini membedakan. Maka mereka mengatakan, al-Islam wal-iman mutalaziman. Bukan mutaradifan, mutalaziman. Iman dan Islam itu saling melazimkan. Karena Islam melazimkan iman. Apa yang maksud melazimkan iman? Dia harus punya usul iman. Kalau orang tidak punya usul iman, tidak bisa disebut muslim. Apa usul imannya? Yaitu syahadat dan keyakinan dengan hati. Kalau mukmin melazimkan muslim, karena setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim mukmin. Nah, makanya ulama al-sunnah menggambarkan sesuai dengan hadis Jibril yang tadi kita sebutkan, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Islam ada lingkaran yang besar. Orang yang sudah meyakini Islam dan beriman qaul wal lisan wa tiqa bil qalb, diucapkan dengan lisan dan yakini hati, sudah muslim, masuk dalam lingkaran besar. Dan melaksanakan salat, ya. Allah dan khilafnya ulama tentang hukum ayam meninggalkan salat. Kemudian iman di tengahnya. Iman yaitu apabila dia melaksanakan rukun-rukun Islam, meyakini rukun-rukun iman dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia naik menjadi mukmin. Level yang lebih tinggi lagi, lingkaran yang lebih dalam lagi, itu orang-orang yang muhsin. Sebagaimana tingkatan yang dalam ayat tadi, zalimun nafsi muqtasidun wasabiqun bil khairat. Maka muhsin ini adalah tingkatan sabiqun bil khairat, orang yang baik sekali amal baiknya. Jadi kalau dia keluar dari golongan, dari lingkaran ihsan, masih dalam lingkaran iman. Keluar dari lingkaran iman, masih dalam lingkaran Islam. Maka setiap muhsin pasti mukmin. Setiap mukmin pasti muslim. Tapi orang yang di lingkaran besar belum tentu masuk dalam lingkaran kecil. Maka tidak bisa dikatakan setiap muslim itu mukmin. Belum tentu. Tapi setiap muslim punya usulul iman. Iya. Nah, itu hubungan dari tiga ini. Tetapi itu bila kalimat iman dan Islam itu tidak tergabung dalam satu konteks, tidak dalam satu dalil, nas. Kalau dia terdapat dalam satu dalil, Islam, iman, maka masing-masing punya pengertian tersendiri. Contohnya apa? Contoh dalam hadis Jibril itu, maka Islam bila bergabung dengan kata-kata iman dalam satu konteks, perkataan, ucapan, ungkapan, dalil, maka Islam adalah amal-amal yang zahir atau rukun Islam yang lima. Iman adalah amal-amal qulub, amal batinah, yaitu amal amalan hati, keyakinan hati. Kalau tergabung antara Islam dan iman, seperti innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, atau seperti dalam hadis Jibril, akhbirni anil Islam, dijawab dengan tafsil, akhbirni anil iman, dia dijawab dengan rukun Islam, akhbirni anil iman, dijawab dengan qur'i iman. Kapan masing-masing ini beda maknanya? Bila tergabung dalam satu konteks ucapan atau dalil, konteks nas. Bila menyendiri, mana kata-kata Islam mencakup makna iman. Contohnya apa? Inna dina indallahil Islam. Sunyuh agama di seolah itu hanya Islam. Masuk enggak iman dalamnya? Masuk. Wa may yabtaghi al-islam dinan fala yuqbal minhu wa fil asmal khasirin. Ini kalimat Islam mencakup makna iman. Kemudian tadi yang disebutkan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, wajib kepada kalian berpuasa. Masuk enggak kata-kata Islam di situ? Muslim? Masuk. Bukan di situ maksudnya orang sudah sempurna imannya, mukmin yang sempurna imannya, bukan. Nah, jadi kalau dia menyendiri mencakup makna yang lain. Makanya ulama menyebutkan idza iftaraqa istama'a wa idza istama'a iftaraqa. Jadi kalau mudah menghafal masalah-masalah itu, ulama-ulama kita itu membuat ringkasan-ringkasan. Tapi harus paham maksudnya. Idza istama'a iftaraqa. Maksudnya apa? Idza istama'a, apabila berkumpul antara Islam dan iman dalam satu konteks, iftaraqa, iftaraqa fil makna. Masing-masing punya pengertian tersendiri. Beda dia. Wa idza iftaraqa istama'a. Apabila iman dan Islam terpisah, masing-masing di konteks tersendiri tidak tergabung, maka istama'a, maka Islam mengandung makna iman, iman pun mengandung makna Islam. Itulah kata-katanya, idza istama'a iftaraqa, idza iftaraqa istama'a. Jika terkumpul berpisah, jika berpisah terkumpul. Itu ringkasannya, bahasanya begitu. Ya. Taib. Sekarang ada pertanyaan lagi, boleh enggak istisna dalam Islam? Boleh enggak istisna dalam Islam? Ana muslim insyaallah, boleh enggak? Boleh apa tidak? Tergantung apa yang maksudnya Islam. Kalau ini maksud Islam adalah syahadatain, maka di sini enggak boleh istisna. Kalau maksud adalah Islam adalah baki arkan Islam yang lain, Lanjutan dari rukun-rukun Islam yang lainnya, salat, zakat, puasa, haji, maka di sini karena ini adalah amalan boleh istisna. Ya. Baik. Al-farqu bainal Islam wal iman. Nah, karena itu beliau menjelaskan ini masalah ini apa? Karena ada mazhab yang keliru memahami ini. Yaitu orang Khawarij tadi kita katakan, mereka mengatakan Islam dan iman itu mutaradifan. Kalau Ahlussunnah tidak mutalaziman. Wal iman wal Islam wa ziyadah. Maka beliau menjelaskan pertama dulu. Kalau iman itu adalah Islam wa ziyadah. Wa ziyadah itu apa? Dan plus. Islam yang plus melakukan amal-amal saleh. Baik. Qala azza wa jalla. Ini buktinya beda antara iman dan iman. Di sini karena tergabung di sini nih, di antara kalimat iman dan Islam yang bergabung di sini. Qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika orang-orang Arab ini mengatakan kami telah beriman, kullam tu'minu, katakanlah mereka kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman-iman itu masih belum masuk ke dalam hati kalian. Taib. Ini berarti beda antara iman dengan Islam. Diwakan Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah SAW. Nah, ini Islam. Kalau Islam disebutkan di sini bunya Islam ala khamsin. Jadi, pengertian Islam adalah, ini beliau ingin membedakan antara pengertian iman dan Islam dulu. Islam itu adalah hukum Islam yang lima. Yaitu bina al-islam ala khamsin, bunia al-islamu ala khamsin, syarati Allah ilaha illallah, wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, wa siyam ramadhan wa hajjil bait. Sebetulnya lafadznya ini kayaknya enggak clear. Karena lafadz yang benar itu, yang hafal itu, yang ada itu adalah, ini kalau hadis Ibnu Umar ini, itu didahulukan haji di atas puasa Ramadan. Seperti dalam Arba'in Nawawiyah. Yang hafal Arba'in Nawawiyah tahu itu. Ya. Islam itu dibangun di atas lima dasar, yaitu syahadatin, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan, hamba dan utusannya, mendirikan salat, membayarkan zakat, puasa Ramadan dan haji bait. Ini adalah hakikat Islam. Baik. Wal imanu haqqatuhu marau Abu Hurairah fi ma qaddamnahu. Nah, kalau iman hakikatnya seperti yang telah kita sebutkan dari hadis Abu Hurairah yang telah berlalu. Apa itu? Antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Ini hakikat iman. Baik. Kemudian kemudian beliau sebutkan warawa ibnu Sa'd ibn Abi Waqqas qala a'ta Rasulullah SAW rahtan wa ana jalisun wa taraka Rasulullah SAW minhum rajulan huwa a'jabuhum ilayya huwa a'jabuhum ilayya faqumtu malaka ani fulan wallahi inni la arahu mu'minan faqala Rasulullah SAW aw musliman zakara dhalika Sa'd salasa wa ajabahu bimisli dhalik. Suma qala inni la'uti rajula wa ghayrahu ahabbu ilayya minhu khasyata an yaqubba fin nari ala wajhihi. Dalil-dalil yang dibawakan pertama-tama ini oleh mu'alif ingin membedakan antara pengertian iman dan Islam. Islam adalah didasarkan dengan rukun Islam yang lima, iman dan rukun iman yang enam. Kemudian beliau ingin menunjukkan di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara iman dan Islam itu, bahwa iman lebih tinggi tingkatnya daripada Islam. Seperti disebutkan hadis, yaitu hadis pertama dari ayat tadi, ayat qalatil arabu amanna kullam tu'min walakin qulu aslamna. Ini di antara dalil menunjukkan bahwa iman lebih tinggi daripada Islam. Ketika orang Arab mengaku telah beriman, Allah hanya mengatakan kalian baru masuk Islam. Kemudian hadis lain menunjukkan mendukung paham ini adalah hadis yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang dan aku duduk saat itu menyaksikannya. Tapi sebagai Rasulullah tidak memberi yang lainnya. Dan dia yang tidak dapat ini adalah orang yang aku sangat kagum melihatnya. A'jabum ilayya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa si fulan tidak engkau beri? Saya melihat dia ada seorang beriman. Apa kata Rasulullah? Au musliman. Ya. Sa'ad menilai dia seorang mukmin, Rasulullah au musliman. Itu dia muslim. Jadi jangan-jangan seakan-akan Rasulullah menjawab dia itu muslim. Maksud di sini adalah bedanya antara makna mukmin dengan muslim. Dzakara dzalika sampai 3 kali, ya. Kemudian Rasul menjelaskan, "Inni la'uti rajula ghairuhu wa ghairahu." Ya. "Habu ilayya minhu." Ya. Kata Rasul, "Saya memberi seseorang dan lainnya." Ya. "Ahabu ilayya minhu khasyata yakuba finnari." Lebih aku sukai darinya yang lainnya. Kenapa Allah beri, Rasulullah berikan ini? Saya takut dia itu akan ditelungkupkan di api neraka di atas wajahnya. Dia Rasulullah memberi seseorang demi untuk beriman. Ta'liful qulub. Bukan orang yang ditinggalkan Rasulullah SAW itu orang yang tidak baik. Seperti ketika membagi harta rampasan Hunain, Rasul memberikan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang beriman waktu masuk Islam dengan pemberian yang sangat banyak sekali. Dan Rasulullah SAW tidak memberi ansar sebanyak seperti yang diberikan kepada mereka. Lalu kaum Ansar mendapatkan sesuatu pada diri mereka seakan Rasulullah telah tidak lagi mencintai mereka. Maka salah seorang mereka mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyebutkan bahwa saya memberi seseorang bukan karena dia itu lebih aku cintai, tapi aku ingin menyelamatkan dia dari api neraka. Lalu kata mereka, kalian adalah hai Ansar, lau salaka Ansar sya'ballah salatu sya'bau. Kalau seandainya Ansar menempuh satu jalan, aku akan ikut dengan jalan mereka itu. Maksudnya tinggal di satu kampung, saya tinggal bersama-sama. Menunjukkan bahwa Rasul mentakid bahwa Rasul cinta kepada Ansar. Lalu Rasul mentakid lagi, manusia kembali membawa kambing, unta. Mana yang lebih baik oleh kalian? Membawa kambing dan unta atau kalian kembali membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta Rasulullah sallam. Kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Mereka hanya membawa binatang ternak. Maka disitulah kaum Ansar mengatakan raditu, radina, radina. Kami terima, kami terima. Tapi yang dimaksud dalil di sini adalah ingin menjelaskan bahwa orang beriman itu bertingkat-tingkat, ya, muslim, mukmin dan muhsin. Berkata Imam Zuhri, "Panalan Islaman kalimat wal imanu amal saleh." Nah, di sini ditafsir oleh Imam Zuhri menyebutkan perbedaan antara Islam dan iman, yaitu pengertiannya kalau Islam itu kalimat, yaitu syahadu an la ilaha illallah rasulullah. Dan iman apa? Adalah amal soleh. Qulna fa'ala hadza qad yakhruju rasul min iman ila al-islam. Maksud di sini apa? Boleh jadi seseorang keluar dari lingkaran iman tapi ya masih dalam lingkaran Islam. Kalau orang Khawarij tadi tidak, keluar dari iman, keluar langsung ke keluar dari Islam. Karena bagi mereka Islam dan iman itu satu. Ahlussunnah tidak, iman dan Islam itu bertingkat. Kalau orang keluar dari iman, dia masih dalam lingkaran Islam. Baik. Maka di sini sebutkan, maka qulna fala hadza, maka oleh sebab itu kami mengatakan menerus berdasarkan pendapat ini bahwa seseorang bisa keluar dari iman kepada Islam. Bukan keluar dari iman ke kafir. Wala yakhruju minal Islam, tidaklah keluar dari Islam ilal kufur billah, kecuali orang kafir dengan Allah Subhanahu. Ini manhajnya Ahlussunnah dalam masalah memandang pelaku dosa besar. Maka oleh itu pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah Jamaah adalah keluar dari iman, bukan keluar dari Islam. Baik, hukumnya di akhirat di tahta masyiatillahi taala. Baik. Kemudian dalil lain yang tadi sudah kita lihat kesimpulannya adalah bahwa perbedaan antara iman dan Islam itu iman lebih tinggi dari Islam. Islam lebih tinggi daripada iman. Itu apabila kata-kata iman dan Islam dikumpul dalam satu konteks. Tapi bila berbeda tempat terdapatnya kata Islam dan iman dan tidak digabung dengan keduanya, maka masing-masing mencakup makna yang lainnya. Ya, itu yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau bergabung dalam satu kalimat, dalam satu konteks nas, dalil, maka Islam adalah arkanul Islam, maka iman adalah maknanya dengan rukun iman, yaitu amal al-batinah dan salam ada amal al-zahirah. Bila bergabung maka dia bermakna yang seperti tadi, iman lebih tinggi daripada Islam, yaitu sebagian ulama salam mengatakan iman Islam adalah mengungkapkan kalimat syahadat dan yakini hati, sedangkan iman adalah orang yang menambah setelah melakukan itu dengan amal-amal soleh. Baik, demikian yang dapat kita bahas, ya. Dan kadang-kadang iman juga ditafsirkan dengan amal soleh, seperti mana kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah kepada utusan Wafdu Abdul Qais, ketika itu Rasulullah mengatakan, "A'murukum bi iman billah atau luman iman billah?" Aku perintah kalian untuk beriman dengan Allah. Tahu kalian apa beriman dengan Allah? Lalu disebutkan diantaranya lah antukimu sholah wa tutiyazakah. Dimasukkan kata-kata iman itu bagian daripada yaitu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan membayar, membagi atau waktu tulhumu sama dengan magnam dan membagi dan menjarahkan 1/5 harta rampas perang kepada Rasulullah SAW. Ini amal. Jadi kadang-kadang Islam iman bisa ditafsirkan dengan amal atau dengan Islam az-zahirah, amal-amal yang zahir, karena dia tidak digabung dengan kata-kata Islam. Karena itulah kita sebutkan tadi, bila Islam itu menyendiri maka dia mengandung makna iman juga, bila Islam itu menyendiri dia mengandung juga makna iman. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.